wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Surah 40 wa amma sihr. Nah, fadal dibaca sini. Repi baca repi. Wasana'atun tata'andamha al-nasu wa yukrimunaha wa hiya min amali syayatin al-insi wal-jinni wa laysat mu'jizati wa laysat mu'jizatu. Apa yang ramai mu'jizat? Mana khabarnya kalau begitu? Isimnya itu udah. Berarti mu'jizat di sini apa? Khabar. Isimnya domir, hiya. Kembali ke mana? As-sihir. Terus mukjizatin, jamak muannats salim mansub bi al kasrah. Terus mukjizatin wa innama hiya khawariqu syaitaniyatin yastati'u al insanu ay yasna'aha aw yata'allamaha. Amma al mukjizatun fala ya'lamu. Pakai tanwin ada al. Fala yaqduru ahadun ala ijadiha illa Allah. Wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbihi qul innama al-ayatu 'inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin. Fal ayatu min 'indi Allahi jalla wa 'ala. Fa ma hiya bi isti'ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yahya biha aw ya'malaha. Amma sihru fahuwa bi-istita'ati al-makhluqi annahu yata'allamuhu wa yasna'uhu. Wal-mu'jizatu haqqun wa sihru batilun. Wa lihada lima ja'a lama ja'a Musa alaihi salam bil-bayyinati wal-mu'jizati qalu hadha sihrun wa annahu sahirun. Nah, terus Agus, Mas Agus, baca Mas Agus. Qala fir'aun qala na'tiyanna ka bisihrin mithlihi. Jama'u saharatu maqabilati. Apa itu? Jama'u saharatu as-saharatu na'am. Limuqabalati Musa wa tu'adu yawman. Watawa'adu yauman. Membuat janji, menyepakati gitu. Watawa'adu yauman. Wajtama'an nasu liyushahidu ma yaqamu baina saharati wa Musa. Hal as-saharatu yaghlibuna Musa aw Musa yaghlibu saharata. Saharata. Wahada min aisyirillahi lidhuhuril haqqi wa nusrati nabiyyi Musa alaihi salam. Ijtama'u fatolabu min Musa ayyulkiya awalan. Faqala lahum alku antum. Faqalku ma ma'ahum min sihrin azimin wasparat. Ada di ayat wastarhabun nasa bihi minal jibali wal asyi. Minal jibali wal asyi. Wah, itu jamak dari aso isi. Minal jibali wal asyi hatta inna Musa alaihi salam khofa. Coba lanjut berikutnya, sabit. Su'ban arhabahum, arhabahum waltaham, waltahama kulla maf'ul. Iltahama itu kayak ifta'ala, alnya itu ya bagian dari huruf fi'il, bukan isim ini. Iltahama, ifta'ala, ya kayak iltafata, melahap, melahap, menelan, nelan. Iltahama, iltahimu, iltiham, nelan, melahap, bahasa kita. Terus kulla ya sihir, kulla sihir. Terus iltahama, apa fi'il mudhari'nya? Ah, berarti gimana bacanya? Fa'il. Masa mereka yang makan ular? Mereka takut ular memakan mereka gitu. Terus summa inna Musa alaihissalam amsaka fa'adat asa. Fa'adat. Fa'adat asa tamasdana. Asa di sini muannas. Oleh karena itu fi'ilnya diberikan ta'nis. Nah, tapi muannas majazi aja, bukan hakiki. Terus fa in dzalika ilmu sahrabi. Fa in dzalika ilmu, benar antum. Alima. Alima. As-sahara itu para tukang sihir, sahirun maknanya. Terus alima? Alima as-sahara. Ya, laisa min sun'il bashari. Wa inna ma huwa min 'indillah. Fa amanu wa tabu ila Allah, ila Allah. Fa khurru sajidina lillahi azza wa jalla. Sudah cukup. Lanjut. Berikutnya siapa? Ini. Siapa? Pak Edi. Qurun fa fadha Allah fir'auna fi hadhihi. Hada itu demennya muannas aja tuh. Hadhihi. Duh, fi hadhihi lagi. Demennya memang muannas-muannas dia. Fi hadha mauqifi mashhadi. Itu wawnya waw apa dong, jadi waw istinaf jadi. Hah? Berarti wawnya waw atifah gimana? Wa qaumahu. Ayo ingat-ingat di pelajaran Ajrum ya. Apa kata Ibn Ajrum mengenai atof? Hah? Mengenai atof apa? Wa idza atofta al-marfu'a rafa'ta al-mansuba nasabta. Dan seterusnya gitu. Nah, terus itu kan ada tak ta'nis wal fi'lu yurafu bi qad wasin wasofa wa ta' ta'nis, berarti setelah fi'il apa? Ah, masa majrur wa fa'il wal al mu'jizatu. Rabbaniya. Hasbuk cukup. Dari atas nih. Aduh. Capek terjemah ini, malas ya. Lewatin aja yuk. Aduh. Amma sihir, lihat halaman 140 atas. Adapun sihir fa innahu amalul basyari, amalul basyari. Nah, kalau sihir ini perbuatan manusia. Wasana'atun. Nah, ini perbuatan mereka. Ya ta'allamuhan nasu, manusia mempelajarinya. Wa yutqinunaha, mereka menekuninya. Wahia dan sihir ini min amali syayatinil insi wal jin, adalah perbuatan setan dari kalangan manusia dan jin. Ya. Jadi manusia juga disifati dengan setan. Makanya kita bisa berlindung pada Allah, ya. Minal jinnati wan nas. Ah, itu ya. Ibnu Qayyim mensifati orang-orang yang menghalang-halangi dakwah itu sebagai ya, naib, pengganti-penggantinya iblis. Nah, itu. Itu yang suka bubar-bubarin pengajian tuh. Nah, itu ya. Siapa sih mereka itu? Hah? Saingan Kopassus ya? Aduh. Laisat mu'jizatin. Sihir bukan mukjizat. Innama hiya khawariqu syaitaniyah. Khawariq. Khawariq itu yang sesuatu yang di luar kebiasaan. Khawariq, apa terjemahannya? Nah, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang gaib itu yang merupakan perbuatan setan. Yastati'ul insan ay yasna'aha wa yata'allamaha. Manusia sanggup untuk membuatnya atau mempelajarinya. Adapun mukjizat, maka tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Allah. Wa qulu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Nah, ini orang musyrikin Quraisy menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar dia nabi, mana mukjizatnya? Ayo tunjukin dong, gitu. Mereka mancing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mukjizat itu bukan kemampuan Rasul, melainkan sesuatu yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa didemonstrasikan. Kalau sihir mungkin bisa didemonstrasikan. Ya, mereka debus. Ya, namanya debus ya, untuk dilihat-lihatin orang. Itu sihir. Adapun mukjizat enggak bisa. Makanya kalau ada bertopeng kiai ustaz ahli agama kemudian menampakkan, mendemonstrasikan hal-hal yang seperti itu, ah itu udah enggak ada kemungkinan lain kecuali dia adalah dukun, penyihir. Itu aja. Dia adalah togut. Anda mungkin ahli agama bisa mendemonstrasikan, taruhlah mukjizat udah enggak ada, karomah. Mendemonstrasikan karomah. Kalau karomah ini sesuatu hal yang musbatah, ditetapkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang menafikan adanya karomah adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, Ahlussunnah pertengahan, yang gulu kaum Sufi. Nah, Ahlussunnah pun juga enggak bisa mendemonstrasikan karomah, apalagi mukjizat. Paham enggak di sini? Baik. Qul innamal ayatu indallah, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, ayat-ayat itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu yaitu mukjizat itu merupakan di sisi Allah, bukan di sisi saya. Wa innama ana nadhirum mubin, sesungguhnya saya ini cuma pemberi peringatan yang nyata aja. Fal ayatu min indillah, maka mukjizat-mukjizat ini di sisi Allah. Fama hiya bistita'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ya berada dalam jangkauan kekuasaan Rasul, kesanggupan Rasul, enggak bisa. Ayat ya biha au ya amalah, yang Rasul bisa mendatangkannya, melakukannya sekehendak hatinya, enggak bisa. Amma sihir fa huwa bistita'atil makhluq au annahu yata'allamuhu au yasna'uhu, adapun sihir itu memang berada dalam jangkauan kemampuan makhluk yang dia mempelajarinya, membuatnya. Wal mu'jizatu haqqun wa sihru batilun. Nah, mukjizat hak, sihir batil. Ya, sihir itu batil. Walihada lama ja'a Musa AS bil bayyinati wal mu'jizat. Oleh karena itulah tatkala Musa datang membawa keterangan yang jelas, mukjizat yang jelas, qalu hadza sihrun. Ya, Fir'aun dan pengikutnya mengatakan, oh ini sihir. Nah, ini sihir. Wa annahu sahirun, bahwa Musa adalah tukang sihir. Wa qala Fir'aun, falanatiyannaka bisihrin mislih. Oh, Fir'aun enggak mau kalah. Kalau begitu kami akan benar-benar mendatangkan kepada engkau ya sihir yang semisal kayak itu. Wah. Jadi Fir'aun meyakini yang ada pada dia sihir. Nah, tapi karena Fir'aun meyakini juga apa yang ada pada Musa sihir, wah ayo kita sihir lawan sihir gitu. Ya, Fir'aun punya tukang sihir banyak. Fa jama'u as-saharatu. Di sini jamaahnya lazim ya. Berarti yang tadi apa? Jama'ah as-saharatu yang tadi ya. Boleh, berarti kita bacanya jama'ata. Jama'ah, mereka Fir'aun mengumpulkan as-saharata yang tadi. Ya. Maka berkumpullah Mana tadi? Fajama'u. Maka mereka mengumpulkan tukang-tukang sihir li muqabalati Musa as-saharata, untuk menghadapi Musa. Wa tawa'adu yauman, maka mereka pun menyepakati, membuat janji. Suatu hari, yang hari itu nanti tanding. Musa versus Saharah. Versus Saharatu Fir'aun. Disaksikan banyak orang di sebuah lembah. Tanding ini hari besar, hari bersejarah dalam kehidupan manusia ini. Kemudian wajtama'an nasu, wah orang-orang pun berkumpul. Lisyahidu, untuk menyaksikan. Mayaqa'u, apa yang terjadi bainas saharati wa Musa. Antara Musa dan tukang sihir. Halis saharatu yaghribuna Musa, apakah para tukang sihir yang mengalahkan Musa, atau Musa yaghribu saharata, atau Musa yang mengalahkan para tukang sihir. Hada min taisirillahi, dibuat seperti ini. Ini kemudahan dari Allah, lidhuhuril haq, untuk menampakkan kebenaran. Pasti Allah, pasti Musa yang menang. Enggak mungkin Firaun yang menang. Ya. Enggak mungkin. Jadi ini kemudahan dari Allah apa? Nanti kan orang-orang nonton. Nah. Ketika Allah menangkan Musa, oh iya benar. Ini benar ini. Makanya kalau mau adu tanding, adu debat sama orang, dilihat orang lain, antum punya ilmu dulu. Nih Musa dapat ilmu dari Allah. Karena dilihat orang, nanti orang-orang acuannya menang kalah. Menang atau kalah orang-orang, bukan hak atau batil, begitu. Ya, kalau mau adu tanding, adu mulut, adu dalil lah. Punya ilmu dulu. Enggak punya ilmu, adu tanding enggak. Dilihat orang. Sering kan begitu, adu tanding, adu dalil. Sama kalangan mubtadi'ah. Mubtadi'ahnya ini pembelajar. Dia belajar nahwu, sorot, besorot, balaghah, usul fikih, mustalah, ilmu alat. Memang akidahnya, manhajnya berantakan. Nah ini jagoan. Nah, jagoan, dia enggak belajar apa-apa. Kecuali belajarnya ya, tahdir. Nah, tahdir pun juga enggak ngerti dia. Mustalah enggak ngerti. Doa bijarwa tadi enggak paham. Dilihat orang-orang akhirnya. Lihat orang-orang. Orang-orang enggak ngelihat esensi dari mahalun niza. Enggak ngelihat lagi. Apa sih titik poin diskusi itu apa sih? Enggak ngelihat lagi. Oh, enggak bisa apa-apa kamu. Udah yang ini yang menang. Kita pro ini. Nah, kayak begitu. Ya. Nah, ketika orang-orang berkumpul semua, ah ini kemudahan dari Allah. Nah, orang awam begitu ngelihatnya. Yang mana yang menang? Begitu. Yang mana yang menang? Lihat yang mana yang menang. Bukan yang mana yang berada di atas kebatilan atau yang berada di atas al-haq. Mana lagi tadi? Ijtama'u fatalabu. Itu ya. Ini zuhuril Musa haq wa nusrati nabi. Dan ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada nabinya Musa. Ijtama'u, maka mereka pun berkumpul di hari yang sudah disepakati. Fatalabu, maka para tukang sihir Fir'aun meminta min Musa kepada Musa, ayul kia awalan, untuk melemparkan terlebih dahulu. Ayo duluan, kamu lempar duluan, ayo coba. Gitu. Al-Qayulki. Al-Qayulki melempar. Faqala lahu, maka Musa berkata kepada mereka, alqu antum. Fil amarnya alqi. Alqu antum. Eh, kalian aja yang lempar duluan. Fa'alqaw ma ma'hum minas sihir adhim. Maka mereka pun melemparkan sihir yang ada pada mereka, sihir besar yang ada pada mereka. Ya, mereka melemparkan tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka sehingga menjadi ular. Tapi sihir takhiri, nggak bisa memudaratkan apa-apa. Disentuh pun tidak mematuk. Cuman dia merayap-rayap seolah-olah itu ular, tapi disentuh pun nggak mematuk. Ketika masa dari sihir itu habis, kembali seperti semula. Enggak berbudal apa-apa. Tapi sihir takhiri ini ya wastarhabun nasa bihi. Ya. Mana tadi? Ini ya. Dan mereka membuat takut manusia dengan sihir tadi, minal hibal, jamak dari hibl, habl. Dari tali temali, wal isi, jamak dari aso. Dan tongkat-tongkat mereka. Hatta inna Musa khafa, sampai Musa pun alaihi salam takut. Wah, manusia, Musa manusia biasa. Ya, Musa bukan malaikat. Musa manusia bisa takut juga. Wah, biasa lah begitulah. Musa yang sedemikian penggambarannya kuat, rojul kowi kayak apa, nonjok orang sekali cepol is dead. Takut juga. Nah, ini manusia biasa. Ya, maka Allah Taala berfirman fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kulna, maka kami berfirman, la takhaf, jangan takut wahai Musa. Innaka antal a'la, kamu yang paling tinggi, kamu unggul. Nah, ini. Nah, kalau berada di atas kebenaran, punya burhan, enggak boleh takut. Enggak boleh takut terhadap kebatilan, walaupun kebatilan itu dalam jumlah yang banyak, saharoh, jamaah, saharoh, dan menakutkan, menakutkan. Ya. Maka enggak boleh takut. Jadi dai enggak boleh takut. Ah, biasa ya. Yayain aja. Wa alqi ma fi yaminika. Lemparkanlah Musa apa yang ada di tanganmu itu, tongkatmu. Satu aja tongkatnya. Nah, ini harus sunnah. Seorang muwahhid satu aja itu sudah bisa mengalahkan kebatilan. Nah. Talqaf ma sana'u, dia akan menelan apa yang mereka perbuat sihir-sihir itu. Fa alqa al-asa, maka Musa pun melemparkan tongkatnya allati kanat biyadihi, yang ada di tangannya. Fa kanat su'banan 'aziman, maka tongkat Musa berubah menjadi ular yang besar. Menjadi apa itu? Ular yang kayak dimuncul di dalam sungai. Apa namanya? Anaconda mungkin begitu. Ya. Ular yang besar. Ya karena tukang sihir takut. Ini ular bisa nelan mereka, berarti ular kayak apa tuh? Tukang sihirnya takut, bukan takut dipatok, tetapi takut ditelan. Bukan takut dipatok, kalau dipatok paling ular sanca, ular kobra, ya, yang segini-gini, yang lilit-lilit. Tapi ini ular yang bisa menelan tukang sihir semua. Berarti itu apa? Segede anaconda. Atau yang semisalnya. Hah? Ular naga. Ular naga panjang doang, kurus. Ular naga itu yang ada di ular tangga. Mana lagi tadi? Arhabahum. Maka ular ini benar-benar menakutkan mereka. Waltama, waltahama kulles sihir. Ini jadi hakiki. Ini bukannya takhiri nih. Kalau takhiri itu gak bisa apa-apa. Tapi kalau ularnya Musa, menelan semua. Jadi ular tongkat-tongkat tali tempal itu yang jadi ular merayap dipatok semua sama ularnya Nabi Musa, dimakan semuanya. Nah tukang sihirnya, oh ini beneran ini. Ini mah beneran ini. Kita juga bisa dimakan ini. Dimakan semuanya. Ya, masya Allah. Ya, mana lagi tadi? Alladzi wada'uhu fil wadi, yang mereka ya jadi melahap semua sihir-sihir mereka yang mereka lakukan, yang mereka perbuat di lembah tersebut. Wa khafu, akhirnya mereka pun takut ala anfusihim, mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Ayaltahimahum as-suban, ular besar Musa tersebut menelan mereka. Summa inna Musa amsakaha, kemudian Musa mengambilnya. Ah, dipegang sama Musa. Ya, fa'adat asa kama kanat, maka asa tadi, tongkat tadi kembali seperti semula. Jadi tongkat lagi. Fa'inda dalik, maka ketika itu alimah saharatu, maka para tukang sihir akhirnya mengetahui anna alladhi ma'a Musa laisa minas sihir, bahwa apa yang ada pada Musa itu bukan sihir. Ya, arafu, mereka mengetahui anna hadha laisa min san'il basyar, laisa min san'il basyar, ini bukan perbuatan tangan manusia ini. Innama huwa min indillah, ini benar-benar dari Allah. Fa'amanu wa tabu ilallah, maka mereka beriman dan bertobat pada Allah. Wa kharru sajidina lillah, mereka pun jatuh menyungkurkan diri ke seraya bersujud kepada Allah Ta'ala. Wa ulqiya saharatu sajidin, maka mereka meniharapkan diri para tukang sihir tadi dalam keadaan sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka berkata kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Fadhaha Allah, maka Allah ya, fadhaha yafdahu, itu maknanya kasyafa. Maka Allah menyingkap Fir'aun fi hadal mawqif. Jadi Fir'aun dipermalukan, disingkap. Ah, itu sihir itu. di tempat tersebut. Wal masyad di pertunjukan tersebut, al-adzim, pertunjukan besar tersebut. Fa fadahallahu Fir'aun, maka Allah menyingkat kedok Fir'aun dan kaumnya, wa abtala ma ma'hum, dan membatalkan apa yang ada pada mereka. Wa dhaharat al-mu'jizatu ar-rabbaniyyah, mu'jizat rabbaniyah lah yang menang. Allati la, yaitu yang tidak ada yang la sana'a lil basyari fiha. Atau la sana'a lil basyari fiha. Yang tidak ada yang tidak ada satu pun yang dapat membuat dari kalangan manusia dari mukjizat tadi. Wa inda dalik, namun walaupun demikian, tajabbara Fir'aun. Oh, Fir'aun tambang ini. Dia tetap angkuh. Wa takabbara, dia tetap sombong. Wa anada, dia menentang para tukang sihir tadi. Bukan cuma menentang, wa tawa'ada as-saharata, dan dia pun mengancam para tukang sihir tadi yang berarti udah enggak bisa disebut lagi sebagai tukang sihir ya. Udah mukmin itu ya. Udah orang beriman. Dia mengancam mantan tukang sihir tadi bil batsy wal jaburati. Ini belum dibaca ya? Dengan batas, dengan siksaan ya. Dan jamurat. Jamurat itu qahrah, kekuasaan Fir'aun. Nah, jaburat. Nah, terus dibaca berikutnya Mustafa. Filma di mabni al fat. An yaqtulahum wa yasribahum. Salaba yasribu. Wa yasribahum. Fi juzu'in nahdi. Walakinnahum sabaru wa qalu rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masya Allah. Fakana fil akibatu li ahli iman. Ay fi nabiyillah Musa alaihi salam wa lil mukminin fantasara al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fatabayyana anna al-mu'jizati allati ma'al anbiya'i innama hiya min sun'illahi la yastati'u ahadun minal basyari kainan man kana wala minal malaikati an yujida syai'an minha wa innama hiya min khalqillahi wa sun'ihi. Panwar apa tuh panwar wa hadha huwa al-farqu baina mu'jizatil anbiya'i wasyahri padallat ala anna sihra qadimun fil basariyati min andi fir'auna kama dakarallahu fil qur'ani kama qad yakunu min qablu wa qad baqiyas sihru fi bani isra'ila fal hada ahdu sulaimana fi ahdi Sulaimana alaihi salam bahwa nabiyun malikun min anbiya'i bani Israila wa mulukihim sakharallahu lahum al-jinna wal afarita wa syayatina ta'malu bi amrihi bi anna Allaha a'tahu mulkan lam yu'tihi ahadan minal alamina lamma sa'ala rabbahu. Masa Rabbnya yang berdoa meminta. Terus waqala wahab li بعدي ومن ذلك أن الله سخر له العفاريت والشياطين كل بناد وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم. Terus. Zaki, ajar Zaki. Nah, apa mansub? Ya tasarrufu alaihi salatu wassalam wa ya'maluna lahul a'mal al-ha'ilata kama dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lama mata Sulaiman alaihi salam ja'at asyayatinu wa qalat inna Sulaimana mastata'a taskhiru syayatin. Taskhir apa sih? Maslahat dia. Taskhir apa? Taskhiru. Jadi apa taskhiru? Inna Sulaimana mastata'a taskhira. Maqul. Taskhira syayatinu. Syayatini. Syayatini illa bisihri. Bahwa yastaqimu al-jinna wa syayatina bisihri aladhi ya'maru. Istaru ala Sulaimana wallahu baraun barra'a barra'a Sulaimana alaihi salam man min dhalik li'anna sihra kafarun li'anna sihra kufrun wala yaliku bi nabi illahi Sulaimana ayyamal kufra. Qala ta'ala وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ أَيْ مَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ فَمُوسَى مُوسَى فَسَمَّى اللَّهُ سِحْرًا كَفَرًا كُفْرًا. Dah, demen banget sih kafaron kamu. Masdare kafaro ya kuru kufron. Ah, mana lagi yang pecahannya? Kafara yukafiru takfiron. Cahannya. Ya. Mana lagi tadi? Dari atas ya. Lakin mada ya, namun lakin semua mada. Itu kan tukang sihir Firaun diancam tuh. Kamu kalau beriman kami siksa kamu, kami salib kamu. Semua mada. Kemudian apa? Setelah diancam, ini orang yang beriman ini, baru masuk Islam, ini tukang sihir baru masuk Islam, langsung kokoh. Baru masuk Islam, langsung kokoh. Kenapa? Karena udah jelas, lihat. Faqdima anta qadin, innama naqdi hadihil hayatad dunya, innama taqdi hadihil hayatad dunya. Ayo, kata mereka, faqdi, ayo putuskanlah. Ma anta qadin, apa yang kau putuskan? Coba putusin. Innama taqdi, kamu ini cuma bisa mutusin kehidupan dunia ini aja. Inna amanna bi rabbina, kami sudah beriman pada Rabb kami. Linaghfira lana khatayana, agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir, dan apa yang telah engkau paksakan kepada kami, sihir-sihir yang kau paksakan pada kami. Wallahu khairun wa abqa. Langsung berilmu. Allah lebih baik, lebih kekal. Maksudnya apa? Ya. Azab Allah, apa pahala dari Allah lebih baik, dan azab Allah itu kekal, lebih kekal. Mereka takut, langsung berilmu. Masya Allah. Fatawa'adahum, maka Musa mengancam mereka, ayaktulahum wa yaslibahum, mengancam membunuh dan menyalib mereka, fi juzu'in nakhl, di batang-batang korma. Lakinnahum sabaru, namun mereka tetap bersabar. Wa qalu rabbana afriq alaina, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami sabran, kesabaran pada kami. Watawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berislam. Masya Allah. Baru masuk Islam sengkokoh. Sengkokoh. Langsung jadi umat Musa. Fakanat al-akibatu li ahli iman. Maka inilah dampak yang baik bagi orang yang beriman. Ai li nabiyillahi Musa, bagi Nabi Allah Musa dan kaum mukminin. Fantasara al-haqqu, kebenaranlah yang menang. Wa batala ma kanu ya'malun, batillah apa yang mereka kerjakan. Fatabayyana anna annal mu'jizati allati ma'al anbiya, maka jelaslah bahwasanya mukjizat yang ada pada para nabi innama hiya min sun'illah, itu adalah dari Allah, dari perbuatan Allah. La yastati'u ahadun minal bashar, maka tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang sanggup, kainan man kana, siapapun dia, wala minal malaikat, baik tidak pula dari kalangan malaikat, ayu jida syai'an minha, untuk mengadakan, membuat sedikit pun dari mukjizat tadi. Wa innama hiya min khalqillahi wa sam'ihi, namun ini adalah dari ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwal farqu bainal mu'jizat al anbiya' wa sihir. Ini adalah perbedaan yang real antara mukjizat para nabi dan sihir. Fadallat ala anna sihra qadimun fil bashariyah. Maka kisah ini juga menunjukkan bahwa sihir itu sudah qadim. Udah ada sejak dulu gitu. Jadi tukang sihir itu punya salam gitu. Siapa salapnya? Tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Nah, mana lagi tadi? Sudah ada sejak dulu. Fi ahdi Fir'aun, pada masa Fir'aun, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran, kama qad yakunu min qabl, sebagaimana dari yang sebelumnya. Karena ketika Sulaiman wafat, Sulaiman wafat, di masa Nabi, sebelum Nabi Sulaiman belum ada itu namanya sihir. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka setan datang, yang tadi udah dibaca. Ya, setan datang ngajarin setan datang ngajarin sihir. Ya, kafirlah bagi orang yang kafir mempelajari sihir, terus sampai datang masa Nabi Musa. Nah, di masa Nabi Musa, Fir'aun, bahkan sebelum lahirnya Musa, para Fir'aun sudah mempunyai tukang-tukang sihir yang mengabarkan nanti ada bayi yang lahir dari Bani Israel akan meruntuhkan kerajaanmu, segala macam. Jadi tukang sihir dapat berita dari setan, setan nguping-nguping, ya, nguping-nguping dari berita langit. Ya, setelah itu udah nggak ada lagi. Di masa Rasulullah SAW, setan-setan udah nggak bisa nguping lagi. Ya, sudah dilempar oleh panah api oleh para malaikat penjaga langit. Jadi sebelum masa Rasulullah, iya, setan itu, dukun-dukun itu berjaya. Jadi yang dikabarkan oleh setan itu benar. Kayak kisah Fir'aun bahwasanya ada bayi yang lahir di masa itu kan benar Nabi Musa. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di kitab beliau Iyanatul Mustafid. Setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, udah enggak mampu lagi setan untuk mencuri-curi berita di langit. Nguping gitu. Udah enggak bisa lagi. Nah, jadi kalau ada peramal ngomong kayak begini, itu murni kedustaan dukun atau murni kedustaan dia, atau dia dibohongi oleh setan. Dia dibohongi oleh setan. Nah, mana lagi tadi? Yang mana yang belum diterjemahin? Waqad baqiya as-sihr, maka sihir tetap ada. Fi Bani Israel, pada Bani Israel. Walihada fi ahdi Sulaiman, oleh karena itulah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, wahwa Nabiun Malikun, dia adalah Malik min anbiya ibani Israel, dia adalah seorang nabi raja dari kalangan Bani Israel, dari raja-raja mereka. Sakharallahu lahu al-jinnah, Allah menundukkan untuk beliau jin, afarid, para ifrit-ifrit, wasyayatin. Ifrit juga dari kalangan jin ya. Namun ifrit itu jin yang soleh, muridnya Nabi Sulaiman, pelayannya Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada gondorwo, bukan jin ifrit, itu jin kafir. Ya, ifrit jin yang saleh berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Ya. Ta'malu bi amrih, mereka semua bekerja dengan perintah Nabi Sulaiman. Li'anallaha a'tahu mulkan lam yu'tihi ahadan minal alamin, karena Allah memberikan kepada beliau kerajaan yang tidak Allah berikan kepada siapapun dari seluruh alam ini. Lama sa'ala Rabbah, ketika dia ya, Nabi Sulaiman meminta kepada Rabbnya, wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah karuniakanlah untukku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun nanti setelahku. Ya, kalau Amerika mengklaim dia bisa menguasai dunia, paling cuma bisa ngalahin manusia. Nabi Sulaiman, hewan, jin. Sampai jin ya, tunduk sama Nabi Sulaiman. Kalau Amerika gak bisa. Kalau nanti ada orang yang iseng, mensihir, ya, Donald Trump, misalkan, disantet, ya, gak bisa berkuasa dia. Kenapa kekuasaannya terbatas di situ? Ya dan billah. Ya, na'udzubillah dari sini. Jadi jangan pernah tanya, oh Donald Trump kan kafir, kita sihir. Ah itu. Berarti sama aja sama Donald Trump. Menyihirnya kekufuran. Berarti sama aja. Baik, mana lagi tadi? Wa min dzalika anna Allah sakhkhara lahu al-afarit. Oleh karena itulah Allah menundukkan untuk beliau ifrit-ifrit. Wa syayatina kullana banna. Ini wazan fa'al, ya, tukang gitu ya. Banna jadi bina. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman kulla banna, yaitu setan-setan yang ahli membangun. Wa gawwas, dan ahli apa ini ya, menyelam ya. Wa akharina muqarrinina bil absar, dan yang lainnya yang terikat dalam belenggu. Ya tasarrafu bihim, jadi Nabi Sulaiman berkuasa atas mereka. Wa ya'maluna lahu, mereka semuanya setan jin semuanya bekerja untuk Sulaiman, mengerjakan ala amala, pekerjaan-pekerjaan alaha ilata, pekerjaan yang luar biasa, yang besar, yang enggak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Sebagaimana Allah sebutkan, tsumma lama mata Sulaimanu, kemudian tatkala Nabi Sulaiman wafat alaihi salatu wasalam, ja'at syayatin, maka setan datang. Wa qalat inna Sulaiman mastata'a taskhira syayatin illa bisihr. Setan datang. Nabi Sulaiman itu enggak mampu untuk menundukkan setan kecuali dia pakai sihir. Jadi sihir itu adalah sunnahnya Sulaiman, katanya. Nah, ini Bani Israel mulai tertipu. Oh iya juga ya. Nah. Baik. Ya. Fa huwa yastakhdimu al-jinna. Ini masih tipuan setan nih. Nabi Sulaiman itu yastakhdimu, dia menjadikan pembantunya jin, setan, bisihri alladhi ya'maluhu. Itu dengan sihir yang dia lakukan. Maka setan-setan ini iftarau ala Sulaiman, telah berdusta atas nama Sulaiman. Ya, telah berdusta atas nama Sulaiman. Wallahu barra'a Sulaimana, dan Allah ya, membebaskan nama Sulaiman. Ya, dari tuduhan mereka. Min dzalik, dari hal tersebut, li'anna sihra kufrun, karena yang namanya sihir itu ada kekufuran. La yaliku bi nabiyillahi Sulaimana ayyamala al-kufra, enggak layak bagi Nabi Allah Sulaiman untuk melakukan kekufuran. Allah taala berfirman, wattaba'u ma, ini udah dibaca. Udah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Ala mulki Sulaiman, tentang kisah kerajaan Nabi Sulaiman, mereka ngikutin, setan bacain. Ini manakib Nabi Sulaiman nih, manakib palsu. Ini manakib Nabi Sulaiman. Ini Sulaiman ini nguasain ini dari sihir, karena sihir. Nah, ini manakib palsu. Sebagaimana para tukang dongeng membacakan manakib palsu Abdul Qadir Jilani. Oh, si Abdul Qadir Jilani pernah terbang ngejar malaikat maut Israel. Ditempeleng malaikat Israel. Kenapa kamu cabut nyawa murid saya, enggak izin saya dulu? Wah, dipercaya orang-orang. Dipercaya ya. Beneran ini beneran. Di manakib palsu Syekh Abdul Qadir Jilani ada itu. Tertulis. Ini kalangan sufi, gulat sufi dari kalangan ya batiniyah. Ini mereka mempercayai hal ini. Iya tentu. Yang mereka nanti mengklaim sebagai ahlu hakikat, ahlu ma'rifat. Ya. Yang mereka sudah dibantah habis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah. Ini beneran ada ini. Ya. Di Al-Istiqomah Syekhul Islam juga menyinggung ini. Jadi mereka pakai gitu-gitu aja. Palsu-palsu. Ya. Di antara antum siapa sih yang pernah jadi sufi ekstrim? Enggak ada. Yang sufi udah nyampe hakikat ma'rifat. Si Kais tampaknya Kais. Tampangnya makrifat soalnya. Kalau ilham hakikat. Ilham. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Hah? Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan kepada mereka tentang kisah Sulaiman, alamul kisah Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Nah ini perhatikan. Sulaiman tidaklah kafir. Kenapa? Karena kalau melakukan aktivitas sihir berarti kafir. Setan Sulaiman enggak kafir. Ya. Ai masahara Sulaiman. Sulaiman tidak berbuat sihir. Fasamallahu sihra kufran. Maka Allah menamakan sihir sebagai sebuah kekufuran. Nah, berikutnya baca Fikri. Ngapain Repi lihat-lihat jam? Nyindir saya antum. Ngapain? Biar udahan gitu. Enak aja. Lihat-lihat jam. Hah? Kagak, masih lama sampai jam 2. Gara-gara antum lihat jam. Tadinya mau udahan. Gara-gara lihat-lihat jam enggak ada. Terus. Terus Fikri. Bayanu mudaf minaftiraat al yahudi mudah penilai al qatha syayatin kufrun. Mawa mafa'il mawadi'a. Nah, Panji. Awalan qawluhu wa ma kafara Sulaiman ay ma 'amila as-sihra bi anna as-sihra kufrun wa la yaliku bi nabiyyillahi. Thaniyan qawluhu walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra dalla 'ala anna ta'lima as-sihri kufrun وأنه من تعليم الشياطين وأنه ليس من تعاليم الأنبياء عليهم السلام. تعاليم جمع dari تعليم. Terus. ثالثا قوله وما يعلمان من أحد يعني الملكين حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تتعلم السحر فتكفر فمن تعلم السحر كفر. رابعا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إنما هذا في حق الكافرين لأن الكافر ليس له نصيب في الآخرة أي الجنة، فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة. خامسا، قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى، فهذه مواضع من الآيات كلها تدل على أن فهذه مواضع كلها هي توكيد دليل مواضع تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأن Arga prima. Arga apa antum namanya? Arga prima. Kayak beri prima gitu. Tafadhal Arga. Al-malaikatu sihra wa ta'limu sihri, wawnya waw haliyah berarti ta'lim mubtada, wa ta'limu sihri kufrun. Ihsan hadab tila'un la yu'allimani ahadan minan nasi hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala taqul wa huma yansahani al-muta'allima bi an yatuka ta'alluma wa yubayyinani annahu kufrun. Nah, masih ada. Terus biyadihi wa ma akalahu fa hadza yaqulu aidan mujarrid ridha di anna man radiya bi kufri fa qad kafara fa mu'minu la yaqdu kufra idzan asihru kufra ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi wa ridhatihi kullu mudah umuri mimma yadullu 'ala annahu yajibu inkaru sifri inkaru sifri wa man us wa izalatuhum minal mujtama'i bi alla yashiru as-sarra wal fasada fihi wa li hadza ja'at al-hadithu yaqtulu sahiru qala mana yaqtulu sahiru biqatli sahiri. Oh jadi ya, rubah. Walihada ja'at al-hadithu biqatli sahiri. Qala sallallahu alaihi wasallam. Hadusahiru dorbuhu. Hadusahiri. Hadusahiri dorbuhu bisayfi. Wa amalu sahabati bidzalika. Wa amila as-sahabatu bidzalika. Wa qataluhu as-saharata. Masa Umar ditulis kataba Umar radhiyallahu anhu ila Umar ila Umarihi ayatul kulasahirin wasahiratin kulasahirin wasahiratin Hafsat binti Hafsatu Bintu Umaroh, udah panik dia, Pada satu bintu Umaroh, umul mu'minina amarat dikotli jariyatin. Dikotli jariyatin laha saharot. Nah, udah cukup. Nah, dari mana tadi bacanya? Panjang ini. Hah? Dari Fikri yang baca ya. Walakinna syayatina kafaru, namun setan yang kafir. Allah membebaskan nama Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Allah Sulaiman enggak kafir. Sulaiman enggak main sihir. Tapi setan yang kafir. Kenapa setan kafir? Yu'allimunan nas sihra. Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malaikain, dan tidaklah yang diturunkan kepada dua malaikat Babilah di Babil. Babil itu Babilonia, yaitu Harut wa Marut. Jadi Allah turunkan dua malaikat ya di Babilonia, di Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan kedua malaikat ini tidaklah mengajarkan seorang pun dari kalangan manusia sihir, hatta yakula, hingga keduanya berkata kepada orang-orang tersebut, innama nahnu fitnah, kami ini cuma fitnah, ujian buat kalian. Fala takfur, jangan kalian kafir. Kalau kalian belajar sihir, kalian kafir. Faya ta'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji, maka mereka pun mempelajari dari keduanya ya hal-hal yang dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya. Nah itu, apa itu? Sharaf. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, namun hakikatnya mereka enggak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada seorang pun illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka hanya mempelajari apa yang memudaratkan buat mereka dan tidak memberikan manfaat buat mereka. Wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan padahal mereka sudah mengetahui siapa yang ishtarahu, membeli sihir tadi. Artinya dia menjual agamanya, membeli sihir, nuker agama dengan sihir. Berarti dia malahu fil akhirati min khalaq, dia enggak dapat bagian sedikit pun di akhirat, artinya enggak dapat surga. Walabisa masyarahu bihi anfusahum, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka telah jual, mereka jual diri mereka tadi dengan sihir. Walau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamasubah, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Nah, artinya orang yang berbuat sihir enggak beriman. Ya, lamasubatu min indillahi khair, indillahi khair, tentulah pahala dari Allah itu lebih baik. Walau kanu ya'lam, seandainya mereka mengetahui. Fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini bayan terdapat keterangan bahwasanya an-nasihir huwa min amali syaitan, merupakan perbuatan setan. Wa annahu la yaliku bi Sulaiman, enggak layak bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabiullah min ibni Nabiullah ibnu Nabiillah, Nabi Allah dan putra Nabi Allah. Siapa bapak Sulaiman? Daud. Nah, lakin hadha min iftira'atil yahudiyah, yahudi. Namun ini di antara kedustaan-kedustaan kaum Yahudi, allati alqadha ilaihim syayatin, yang dilemparkan setan kepada mereka. Fahadihil ayatu, maka ayat ini tadullu menunjukkan ala anna sihra kufr, bahwasanya sihir adalah kekufuran. Walihada istadalla biha asyik al-musannif, oleh karena itulah musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil ya, dengan ayat ini ala anna sihra kufr, bahwasanya sihir adalah kekufuran, bahwasanya sihir adalah pembatal dari pembatal keislaman. Ya, kenapa demikian? Fi iddati mawadiah. Beliau beristidlal. Alhamdulillah. Nah, mereka berdalil dengan ayat apa? Syekh di sini berdalil bahwa ayat ini menunjukkan kufurnya sihir ya, dalam beberapa mawadi tempat. Yang pertama, lihat, perhatikan. Awalan firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir. Kata Syekh apa? Syekh Shalal Fauzan, ai ma'amila as-sihra. Yaitu Nabi Sulaiman tidak melakukan aktivitas sihir. Li anna as-sihra kufrun. Karena sihir adalah kekufuran. Nah, ini yang pertama. Yang tidak layak bagi Nabi Allah. Yang kedua, kenapa sihir kafir dari ayat ini? Walakinna syayatina kafaru, perhatikan. Namun setanlah yang kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dalla ala anna ta'lima sihir kufur. Ayat ini menunjukkan mempelajari sihir adalah kekufuran. Wa anna min ta'limi syayatin, wa annahu min ta'limi syayatin. Dan bahwasanya ini adalah dari pelajaran, dari pengajaran setan. Wa annahu laysa min ta'alimil anbiya. Ini bukan bagian dari pengajaran-pengajarannya para nabi. Yang ketiga, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun, yakni malaikat, dua malaikat tadi, hatta yakula, namun hingga keduanya menyatakan innama nahnu fitnah, kami ini cuma ujian, fala takfur, janganlah kalian kafir. Ai la tata'allam, maksudnya apa? Jangan kalian belajar ini ya, la tata'allamis sihra, jangan belajar sihir. Fatakfura, maka kalian akan kafir. Takfura fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da fa' sababiyah, yang diawali oleh apa? Oleh tolab. Itu apa? La tata'allam fatakfura gitu. Nah, maka faman ta'allama sihra kafara, maka siapa yang mempelajari sihir maka dia kafir. Yang rabian keempat, firman Allah Ta'ala, wa laqad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa, dan mereka telah mengetahui bahwasanya mereka telah membeli sihir tadi dengan menjual agama, maka mereka enggak dapat bagian di akhirat kelak, enggak dapat surga. Innama hadha fi haqqil kafir, ini ditujukan bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir laisa lahu nasibun fil akhirah, mereka enggak punya apa-apa bagian di akhirat. Ya, ai al-jannah, enggak dapat surga. Kalau mukmin walaupun berdosa diputuskan masuk neraka setelah diputuskan oleh Allah, ya, dia tetap bisa masuk surga. Padahal ala anna sihra kufrun, maka ayat ini menunjukkan sihir itu adalah kekufuran. Ya, yamna'u min dukhulil jannah, mencegah masuknya surga. Kemudian, mana lagi? Khamisan, yang kelima. Ya, firman Allah, walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Hadza dalilun ala anna sihra yunafil imana wattaqwa. Ini menunjukkan bahwasanya sihir yaitu bertentangan dengan iman, dengan keimanan dan ketakwaan. Fahadihi mawadi'u minal ayat, maka inilah dari berbagai tempat ayat-ayat yang semuanya menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir, ya, mengajarkannya adalah kekufuran. Dan siapa yang mengganti, wa man istabdalahu istabdala, dan siapa yang menggantinya, mengganti iman dengan sihir, faqad istabdala al-kufra bil iman. Ya, maka berarti dia telah menggantikan, ya, keimanan dengan kekufuran. Fasara kafiran, maka jadilah dia kafir, dan dia nanti laisa lahu nasibun minal jannah, enggak punya bagian apapun dari surga. Wa anna man ta'alama sihra intafa anhu al-imanu. Dan barang siapa yang mempelajari sihir, copotlah imannya, lepaslah imannya, hilanglah imannya. Walau annahum amanu wattaqau, lihat firman Allah, seandainya mereka beraman, beriman dan bertakwa, dalla ala anna sihra yunafil iman. Ini menunjukkan bahwasanya sihir ini bertentangan dengan keimanan, dan ini adalah pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Hadza wajhu istidlali syekhi. Ini adalah wajhul istidlal, sisi pendalian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bihadhil ayati, dari ayat ini. Ada lima aspek. Lakin yumkin antakul, namun mungkin saja Anda akan bertanya, ya, kaifa yu'allimul malaika? Kaifa tu'allimul malaika as-sihra wa ta'limus sihri kufrun? Hah, kenapa kok bisa, ya, malaikat mengajarkan sihir? Padahal kan sihir adalah, mengajarkan sihir kan adalah kekufuran. Kok malaikat malah mengajarkan sihir? Panakul, maka kita jawab, kata Syekh, hadab tila'un minallahi wa imtihanun lil bashar. Ini adalah ujian, cobaan bagi manusia. Man yu'min wa man yakfur, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Fahadani, dua malaikat ini, malakani anzalahumallahu, Allah menurunkan keduanya, li ta'limis sihri, untuk mengajarkan sihir, li ajlim tihanin nas, untuk menguji manusia, man yu'min wa man yakfur, siapa yang beriman, siapa yang kafir. Walihada la yu'allimani ahadan minan nas, oleh karena itu keduanya tidaklah mengajarkan seorang pun dari manusia, hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, hingga keduanya mengatakan, kami ini cuma fitnah, ujian, jangan kalian kafir, kalau belajar sihir kafir. Maka keduanya menasihati orang yang hendak belajar bahwa bi'an yatruka, agar orang tersebut meninggalkan pelajaran sihir. Dan keduanya menjelaskan bahwasanya sihir ini kafir. Wa yubayyinani annahu kafrun. Fa innahuma la yu'allimani wa yaskutani. Namun kedua malaikat ini tidak mengajarkan, tidak diam. Lakin yang sahari, namun keduanya menasihati bahwasanya sihir inilah kekufuran. Fa in aqdama alaih. Nah, siapa yang tetap maju jalan ke depan, ya biarin dah, dia tetap bandel, tambeng, mau belajar sihir juga, bikhtiari, dengan pilihannya, kafara, maka dia kafir. Dan Allah Jalla wa'ala, dan Allah Ja'ala al-malakain, menjadikan dua malaikat mengajari sihir, ya, kepada orang-orang, min ajlim tihanin nas, untuk sebagai ujian bagi manusia. Laisa li ajli, bukan karena sihir itu laba sabihi, oh gak apa-apa, atau sihir itu mubah. Wa innama min ajli ayyatabayyana man yakfur wa man yu'min. Namun tujuannya untuk menjelaskan, ya, bahwa siapa yang kafir dan siapa yang beriman. Wa man yaqbalu an-nasihata, siapa yang menerima nasihat. Fa arafna min hadha, maka dari sini kita ketahui, an-nasihra kufrun wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, sihir itu kekufuran, mempelajarinya dan mengajarkannya adalah kekufuran. Kemudian Syekh menyatakan, auradiya bihi, atau ridho terhadap kesihir tadi. Ya, idalam yata'allamhu walam ya'malhu, apabila dia tidak mempelajarinya, tidak juga melakukan aktivitas sihir, lakin radiya bihi, namun dia senang dengan sihir, ridho. Wa ma ankarahu, dan tidak mengingkari, fahada yakfuru, maka orang ini kufur, kafir juga. Ya. Aidan bimujarradi ridho, hanya karena ridho dia tadi. Lianna man radiya bil kufri faqad kafara, karena orang yang ridho dengan kekufuran berarti dia kafir. Fal mu'min la yardha bil kufr, maka seorang mukmin tidak boleh ridho dengan kekufuran. Idan as-sihru kufrun, kalau begitu sihir adalah kekufuran. Ta'allumuhu wa ta'limuhu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya, waridho, mana lagi tadi? Waridho bihi, Oh iya. Mana? Kullu hadhihi al-umur bima yadullu ala annahu yajibu inkaruhu, itu ya. Maka semua hal ini menunjukkan, dari hal-hal yang menunjukkan wajibnya mengingkari sihir dan mencegah si para tukang sihir, dan izalatuhum, menghilangkan izalah, membasmi mereka, memberantas mereka, ya, minal mujtama, dari kehidupan bermasyarakat, dari masyarakat diberantas. Kenapa? Li'alla yansuru asyara, supaya mereka tidak menyebarkan kerusakan, kejahatan, ya, wal fasada maupun kerusakan di tengah masyarakat. Walihada ja'at al-ahadisu biqatis sahir, oleh karena itu terdapat berbagai hadis yang menerangkan hukuman dibunuhnya tukang sihir. Ya, Nabi SAW bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir, ya, dipenggal dengan pedang. Wa amina sahabatu, para sahabat pun mengamalkan bidzalik hal ini, dan mereka membunuh para tukang sihir. Kataba Umar, Umar pun menulis surat ila ummalihi, kepada para ajudannya, ayak tuluku la sahirin wa sahiratin, untuk membunuh tukang sihir yang jantan maupun yang betina. Apa? Tukang sihir pria atau wanita? Kan sama aja. Kenapa antum protes? Ayak wa hadha min babi tasghir. Qad nasta'milu ba'dal uslub. Ba'dal uslub. Tadom mana tasgir, mengandung tasgir, perendahan kalau tanakus, merendahkan mereka, apa betina. Karena tukang sihir itu, ikhwan, itu dibunuh, wala yustata, dibunuh tanpa dimintai tobat. Tapi kalau di negara kita ini negara hukum, artinya ada penyelenggara negara. Antum bunuh tukang sihir gak dosa, tapi resikonya antum penjara. Maka lihat mafsadat, maslahat. Sama kayak pencaci maki Rasulullah SAW. Ya, diapain ini orang yang istihza, orang yang mengolok-olok Nabi, diapain ini? Dibunuh. Walau tanpa izin Rasulullah. Dulu kan ada Umar, siapa namanya? Umair bin Hadi, sahabat Nabi. Ya, membunuh orang yang mencela Rasulullah, dan Rasulullah enggak nyalain, malah dikatakan ini orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Tapi kita punya penyelenggara negara. Kalau antum bunuh, ya antum dapat pahala, tapi dapat penjara. Gitu. Ya, itu hukum mutlaknya gitu. Kalau sekarang dibawa ke ranah kehidupan sehari-hari, ya itu ada takyid, ada takyidnya. Wahab satu bintu Umar, jangan binti, bintu marfu dia. Nah, dia tabi Hafsah putri Umar, Ummul Mukminin, amarat, telah memerintahkan biqatli jariyatin, memerintahkan kepada pembantunya untuk membunuh pembantunya yang lain, laha jariyatin laha saharat ha, yang telah menyihir Hafsah. Cukup dulu kali ya. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.